أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحمل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا من علوم التفسير ومن علوم الحديث ومن فقه الأذكار والأدعياء. اللهم اجعلنا من عاملين مما علمتنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا بكرمتك علما نافعا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم لا تجعل علومنا حجة علينا، بل اجعل علومنا حجة لنا. اللهم لا تجعل علومنا حجة علينا، بل اجعل علومنا حجة لنا يا كريم يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى برفرمان، نوم والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai surat Al-Qalam ayat 1 sampai 7 yang dimulai dari nun, dimulai dengan huruf muqatta'ah atau harf muqatta' yang terpisah dengan huruf lainnya. Kita mulai dari nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma di sini menafikan, tidaklah engkau dengan nikmat dan karunia dari Rabbmu sebagai orang gila, bukan. Tidaklah engkau sebagai orang gila sebagaimana yang mereka tuduhkan kepadamu. Wa inna laka la ajran ghair mamnun. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar. Ya. Ghair mamnun, tidak terputus-putus. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur, yang besar, yang agung. Fasatubsiru wa yubsirun. Fa maka sa akan tubsiru, engkau melihat, maka kelak engkau akan melihat. Wa yubsirun, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian, yang manakah di antara kalian yang maftun, yang sesuai dengan fitnahnya, yaitu siapakah di antara kalian yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. Inna, sungguh rabbaka, Tuhanmu, Rabbmu, huwa, dia a'lamu, yang paling mengetahui, superlatif, bi, terhadap, man dhalla 'an sabilihi, siapa yang dhalla, sesat, 'an sabilihi, dari jalannya, dari jalurnya, dari manhajnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia, huwa a'lam, paling mengetahui terhadap, bi, terhadap atau tentang, al muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, kita mulai dari tafsirnya, penjelasan kata dan makna ayat secara umum atau penjelasan kata. Oke. Siapa yang mau membaca? Siapa yang membaca? Mas everyone mau membaca, Mas? Dibaca di sini pakai mikrofon. Tanda tangan dulu enggak apa-apa. Parah. Baca ini nanti kalau misalnya disuruh baca, antum baca di situ. Di situ pakai mikrofon. Kita mulai dari nun. Dikatakan salah satu huruf hijaiyah yang terputus. Ini yang disebut sebagai huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Nah, dalam Al-Qur'an itu banyak surat-surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Pembahasan tentang huruf muqatta'ah sebenarnya sudah pernah kita bahas sebenarnya di tafsir Al-Isar, tapi di awal tafsir surat Al-Baqarah dulu di Masjid Nurul Islam Rawabambu. Namun singkatnya, para ulama dari kalangan salaf sendiri, mereka pun sebagiannya memiliki tafsiran terhadap huruf-huruf muqatta'ah. Seperti alif lam ra, itu dikatakan oleh sebagian ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat atau sebagian dari kalangan tabi'in dan mufassirin sebagiannya mengatakan alif lam ra itu adalah tiga huruf yang sebenarnya ada ketersambungan dengan huruf lainnya, yaitu surat yang berawal dari Hamim. Seperti apa surat yang berawal dari Hamim? Hamim, Al-Ahqaf diantaranya. Ya. Kemudian Hamim itu pertengahan antara alif lam ra dengan nun. Al-Qalam. Alif lam ra diantaranya surat apa? Ar-Ra'd bukan? Alif lam ra, kemudian Hamim, kemudian nun. Jadinya apa? Jadinya apa? Ar-Rahman. Nah, itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi dalam tafsir Al-Isar manhajnya enggak seperti itu. Ketika ada huruf muqatta'ah, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi langsung mengatakan tawakuf. Hanya Allah yang tahu maknanya gitu. Itu kalau misalnya manhaj Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan sebagian ulama ya. Tapi sebagian lain di antaranya Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya dan juga para tabi'in dan para atau sebagian ulama, mereka tidak meliburkan pemaknaan huruf muqatta'ah melainkan mereka memaknainya. Sebagaimana yang sudah kita katakan di kajian tafsir di Rawa Bambu, di antaranya Toha. Toha itu juga termasuk huruf muqatta'ah, tetapi para sahabat dan sebagian ulama mufassirin mereka menafsirkan Toha itu sebagai ya rajul. Ya rajul. Ya rajul artinya hey man. Ya rajul, hey man. Wahai laki-laki. Itu Toha itu salah satu logat Arab, ya. Salah satu logat Arab, ya itu. Kalau misalnya antum lihat di tafsir At-Tabari, ya, untuk surat At-Toha, surat Toha, antum lihat itu banyak periwayatan dari salaf sendiri yang mereka menafsirkan huruf muqatta'ah seperti ini. Tapi memang kita tidak perlu juga bagi kita untuk meributkan dan memperdalam makna dari huruf-huruf muqatta'ah, enggak harus, ya. Jadi ada benarnya pandangan dari sebagian ulama untuk tidak menggali makna dari huruf-huruf muqatta'ah di awal surat, ya, seperti shad dan lain-lain. Alif lam ra dan lain-lain. Taib nun salah satu huruf hijaiyah yang terputus. Nah, ini kalau Al-Qur'an ditulisnya seperti ini, nun, alif lam ra, alif lam mim, baik. Tetapi bagaimana kalau misalnya ayat normal seperti wal qalami wama yasturun, kemudian kita tulis secara terpisah huruf-hurufnya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Karena itu tidak ada tradisinya sama sekali. Ya. Dan itu justru merendahkan kadar Al-Qur'an dan sulit dibaca bagi orang non-Arab, bahkan orang Arab sendiri. Kalau misalnya wal qalami, waw, alif, lam, qaf dipisah, lam dipisah, mim dipisah, waw dipisah, ma dipisah, alif dipisah. Oh, itu ribet. Sulit membacanya. Itu yang pertama. Kedua, hal seperti itu, ya, menulis ayat dengan terpisah ini, itu menurunkan kadar keindahan Al-Quran itu sendiri. Susunannya langsung berubah. Dan kemudian alhasil yang ketiga adalah disenangi oleh syaitan. Disenangi oleh syaitan. Oleh karena itu bukan suatu yang asing bagi sebagian dari kita mungkin yang pernah tahu. Dukun kadang mereka menulis mujarobat atau menulis doa-doa atau menulis ayat-ayat tapi dengan huruf-huruf yang ditaktir, huruf-huruf yang dipisah-pisah. Misalnya pasiennya disuruh menulis ayat tertentu untuk pengasihan, mendatangkan jodoh atau memperbaiki hubungan suami atau istrinya, kemudian tulis misalnya wal qalami wama yasturun, tulis waw terpisah, alif lam terpisah, kemudian qaf terpisah. Nah, itu magnificensi Al-Qur'an hilang gitu. Enggak berkaromah lagi gitu. Nah, itu kadang-kadang gulukun seperti itu. Itu untuk mendesakralisasi Al-Qur'an gitu. Jadi kesakralan Al-Qur'an itu langsung diturunkan dan itu disengaja oleh setan. Setan menjadi tidak takut, bahkan lebih berani dari itu. Nah, itu yang seringkali disebut dengan jimat kadang-kadang. Jimat yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kadang kalau misalnya kita melihat ke warung kadang-kadang warung rakyat biasa, ya. Kadang-kadang ada yang ditempeli di kaca etalasenya itu semacam jimat. Kadang ada yang berbentuk putaran, lingkaran, tapi dengan huruf-huruf muqatta'ah Arabik, ya. Kemudian dan semacamnya, ada garis-garisnya tertentu. Nah, ini masuk dalam bab perdukunan, ya. Dan itu biasanya dikasih oleh dukun juga. Imma dukunnya yang menulis atau pasien yang disuruh menulis di copy paste dan semacamnya. Nah, yang seperti bisa saja itu huruf-huruf berasal dari Al-Quran. Kalimatnya kalau disambung tapi dipotong-potong, atau dipotong kemudian dibolak-balik. Nah, ini berarti penistaan terhadap Al-Qur'an. Penistaan terhadap Al-Qur'an dengan gaya yang disukai oleh setan. Nah, ini bahaya. Ini termasuk bahaya. Jika antum menemukan jimat di suatu tempat, hal seperti ini bakar saja. Dibakar, tetapi kalau bisa jangan di depan orang ya, karena madharatnya lebih besar nantinya. Ya, itu biasanya seperti itu. Kadang-kadang untuk pelarisan, ya, untuk pelarisan di warung-warung, ya. Untuk pelarisan. Baik, kita berlanjut ke masih kanun ya. Wal qalami wa ma yasturun, dan demi atau demi. Wow, di sini untuk al-qasam yaitu bersumpah. Wal qalami wa ma yasturun. Baca yasturun, bukan yasturuna terus berhenti, enggak. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita mengajar Arabik itu kadang melatih orang agar tidak membaca harokat terakhir di akhir kalimat. Tapi sebagian pengajar Arabik, ya ini juga pendapat ya, mengharuskan murid-muridnya membaca harokat terakhir di akhir kalimat, di akhir kata. Misalnya anda bilang hadhihi sayyarah, itu kalau kita dalam conversation aslinya kita tidak layak mengatakan hadhihi sayyaratun, ya. Tapi kalau dalam dirasat atau kursus Arabik, atau biasanya pengajar Arabik itu tidak membiarkan seseorang meliburkan pembacaan harokat terakhir. Berarti hadhihi sayyaratun. Supaya apa? Supaya terbiasa mengetahui harokat akhir huruf. Nah, kan? Biasanya gitu kan? Mungkin metodenya beda-beda. Mayoritas dari para pengajar bahasa Arab itu mereka tidak mau membiarkan murid-muridnya untuk meninggalkan pembacaan harokat terakhir dari hari akhir kalimat. Itu untuk mendidik supaya mengetahui akhir katanya apa, harokatnya. Nah, tetapi dalam percakapan itu kita tidak layak seperti itu. Hadhihi sayyaratun. Barakallahu fika. Cukup barakallahu fik. Baik untuk laki-laki atau perempuan. Ya. Atau misalnya azharul iman hafizahullahu. Itu jangan kayak gitu dalam percakapan atau dalam penulisan Indonesianya. Beberapa orang yang mungkin baru belajar bahasa Arab itu ketika mendoakan saudaranya agar Allah menjaganya, misalnya azharul iman hafizahullahu, ditulisnya hu gitu, itu enggak layak. Jadi layaknya hafizahullah, selesai. Sehingga kalau akhir kata itu dibaca harokatnya itu ketika di pelajaran saja, dan layaknya gurunya untuk memberitahu ya, supaya enggak terkesan ridiculous gitu, enggak terkesan kok aneh banget bahasa Arabnya. Ya, begitu juga antum ketika membaca Al-Qur'an. Antum jangan mengatakan wal qalami wa ma yasturuna. Nah, ini aneh. Enggak dikenal, oke. Dan demi pena ya. Wa ma yasturun, demi pena yang dipakai untuk menulis seluruh takdir atau catatan yang dihasilkan oleh pena. Tapi barangkali membutuhkan ini satu ikhwan, siapa yang mau membaca? Silakan. Silakan. Ikhwan, tafadhol. Di depan sini, depan sini. Pakai speaker. Ayo. Makna ayat 1 sampai 7 secara umum. Atau dipegang speakernya. Nanti pas disuruh stop, stop. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna ayat 1. Makna ayat 1 sampai 7 secara umum. Yang namanya nun merupakan salah satu huruf hijaiyah yang terputus seperti ha, sa, ha, mi. Hanya orang yang mengetahui terhadap maknanya. Allah Taala beriman demi pena dan apa yang mereka tulis, yaitu pena yang telah menulis pertama kali yang boleh dikatakan. Kemudian Allah beriman kepadanya, tuliskan. Maka pena menjawab, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, tulislah segala sesuatu yang telah terjadi pada hari yang tiba. Maka pena pun segera selesai. Baik, sudah. Syukran. Firman Allah Subhanahu wa taala, Nun merupakan salah satu huruf hijaiyah, diriwayatkan dari orang-orang salaf bahwa Nun artinya di sini adalah tinta. Nah, itu di sini kita lihat kaum salaf sendiri, mereka sebagiannya menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah. Jadi kalau misalnya bilang huruf muqatta'ah itu tidak boleh ditafsirkan, maka sebenarnya enggak tepat. Kenapa? Karena salaf sendiri menafsirkan. Ya kan? Apakah salaf, dari sahabat tabi'in, apakah mereka melakukan sesuatu yang kita larang sekarang? Ya kan? Mereka sendiri enggak melarang. Tapi tentu menafsirkannya tentu kita mengikuti salaf. Jadi jangan ditafsirkan dengan tafsiran gaya baru. Nun kita tafsirkan kemudian dikaitkan dengan nomor-nomor tertentu dari huruf hijaiyah, abata saja haho dada roja sasyaso dan seterusnya. Huruf keberapa nun itu? Huruf ke-23 atau berapa? 24 misalnya. Oh, 24 berarti ada kaitannya dengan tanggal 24, kemudian terkaitan dengan ini dan seterusnya. Enggak ada semacam itu ya. Nah, merupakan salah satu huruf hijaiyah. Diriwayatkan dari orang-orang salaf bahwa nun artinya adalah tinta. Ya. Ayat ini merupakan ayat yang dimulai dengan penggalan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah yang muqatta'ah. Sama seperti sad, qaf, yasin, tasin. Nah, itu semua bisa jadi, itu semua ada tafsirannya, tetapi mungkin yang lebih tepat kita tidak harus dan tidak perlu juga untuk memperdalam tafsiran itu. Orang ada yang dinamakan Yasin enggak? Ada. Ada yang dinamakan Yasin. Ada. Tapi dinamakan Yasinan belum ada ya? Belum ada. Hah? Yasinan. Atau orang ada yang dinamakan Tosin? Atau dinamakan Toha ada? Berarti kalau misalnya orang dinamakan Toha itu dengan sendirinya dipanggil karena Toha artinya hey man. Ya. Qaf enggak ada. Sad enggak ada, alif lam mim enggak ada, alif lam ra enggak ada. Nun enggak ada. Orang dimakan nun ada? Enggak ada. Cara membaca nun ini ada dua. Yang pertama mengidghamkan huruf nun ke dalam huruf waw. Meleburkannya gimana? Nun wal qalami wama yasturun gitu. Jadi dileburkan. Jadi nun yang ini kan nun ini seolah kita melihat secara zahir itu nun satu huruf. Tetapi ketika antum baca nun itu dua nun, ya kan? Nu, waw, nun, ya kan? Kalau dibaca secara bacaan, tapi secara kitabah dan tulisan, secara suratan dia zahirnya nun satu saja. Tapi secara nutuk itu nun, dua nun, satu waw, nun. Nah, ada satu bacaan caranya yaitu mengidghamkan nun atau meleburkannya ke waw. Berarti nuwal qalami wama yasturun. Atau yang masyhur dengan cara kedua, memisahkan. Nah, kalau misalnya memisahkan antum harus ya memisahkan, tidak boleh disambung. Jadi bacanya jangan nun wal qalami. Bukan, tapi nun berhenti sebentar, wal qalami wama yasturun. Nun wal qalami wama yasturun atau nun wal qalami wama yasturun boleh. Okay. Kemudian tadi dikatakan yang terputus seperti halnya qaf, sad, hamim. Hanya Allah lah yang Maha tahu terhadap maknanya. Nah, kalau misalnya di sini hanya Allah lah yang Maha tahu terhadap maknanya, itu juga kalimat ini kurang disetujui dan kurang diridhai oleh sebagian mufassirin. Kenapa? Karena ahli tafsir mereka berkata, bahkan bisa dikatakan sepakat, hampir sepakat bahwasanya tidak ada di dalam Al-Quran huruf ataupun kata yang tidak dimengerti maknanya. Tidak ada yang sia-sia gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya kita katakan hanya Allah yang tahu terhadap maknanya saja tanpa ada siapapun yang tahu, maka ini berarti di dalam Al-Quran ada kata atau huruf yang tidak diketahui maksudnya atau tidak diketahui maknanya. Nah, ini kurang tepat gitu. Jadi kontradiktif antara pendapat Syekh Abu Bakar hafizahullah, hanya Allah yang Maha tahu terhadap makna dari huruf-huruf muqatta'ah ini, dengan pendapat banyak dari ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada huruf ataupun kata dalam Al-Qur'an yang tidak diketahui maksudnya oleh kaum muslimin. Minimal ada yang tahu gitu kan. Ya tentu bukan kita tiba-tiba tahu gitu tanpa dapat wahyu, ilham atau mimpi dan semacamnya, enggak. Tapi dari salaf. Dan salaf mereka sebagiannya mengetahui makna-makna ini, cuma karena adanya khilafiyah dalam masalah ini, lebih baik kita tidak terlalu berkecimpung di dalam ini ya. Karena tidak ada hukum tertentu dari huruf-huruf ini, tidak ada hukum syar'i tertentu dari huruf-huruf ini, enggak ada yang terlahir darinya. Allah Ta'ala berfirman, maknanya demi pena dan apa yang mereka tulis, huruf ma, lihat di sini, huruf ma di dalam ayat ini, huruf yang dimaksud huruf hijaiyahnya ma, ya, bisa menjadi isim mausul atau ma mausulah, yaitu wal qalami walladhi yasturun, demi pena dan satu lagi, dan demi apa yang mereka tulis. Maknanya itu dan yang ditulisnya. Jadi tulisannya, demi kolam dan demi tulisan yang ditulis. Bisa juga menjadi ma'al masdariyah, yang maknanya dan penulisan mereka. Jadi untuk ma yasturun itu ada dua tafsiran. Dan antum bisa membedakan antara tulisan dengan penulisan. Sebagaimana antum membedakan antara ciptaan dengan penciptaan. Kalau misalnya ciptaan itu adalah makhluk. Kalau misalnya penciptaan itu adalah perbuatannya. Nah sekarang ma yasturun itu adalah, kalau misalnya kita tafsiran pertama tadi mausulah kata sambung, berarti tulisan, artinya yang ditulis. Nah, bukan perbuatan mereka, tapi hasil dari perbuatan mereka. Kalau misalnya ma di sini ma masdariyah, artinya adalah dan penulisan mereka, perbuatan mereka, perbuatan menulis mereka. Jadi demi pena dan demi tulisan, hasil tulisan mereka. Atau yang kedua tafsirannya, demi pena dan demi perbuatan menulisnya mereka. Jadi mereka yang menulis. Baik, itu maknanya. Agak confused. Faham atau enggak di sini? Kurang paham. Faham atau enggak di sini? Agak sulit? Enggak ada yang jawab, enggak ada yang pede menjawab faham atau tidak. Oh, berarti enggak paham. Ana ulangi di sini. Coba di sini lihat di sini, wal qalami wa ma yasturun. Di sini ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Yang pertama kolam, udah jelas kolam pena. Yang kedua, nah di sini ada dua tafsiran. Ma yasturun, apa arti ma yasturun? Ma itu artinya apa yang, gitu kan? Yasturun artinya mereka menulis. Hah? Makanya satr disebut paragraf. Kemudian atau baris. Yasturun menulis. Dan apa yang mereka tulis? Nah di sini ada dua penafsiran. Dua penafsiran terhadap ma yasturun. Penafsiran pertama artinya adalah tulisan, hasil tulisan, tulisan. Nah di sini ini tulisan bukan nih? Ini tulisan. Nah ini tulisan. Ya kan? Nah itu berarti kalau misalnya kita ikut penafsiran pertama, berarti Allah bersumpah demi pena dan demi hasil dari tulisan pena itu. Hasil tulisan orang yang menulis ya. Kalau kita memakai penafsiran kedua, yaitu apa penafsiran kedua? Perbuatan menulis itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena dan perbuatan mereka itu menulis. Itu bedanya. Paham atau masih belum paham? Paham. Antum bedakan antara hasil tulisan dengan ana sedang menulis. Nah, ini perbuatan. Beda. Ya, itu ini memang ma mausula, ma masdari itu berkaitan dengan nahwu, ya. Tapi yang terpenting kita tahu nih. Ini sulit enggak? Sulit enggak? Sulit. Awal-awal sulit tadi. Kok pahamnya susah? Kenapa? Karena tidak mempelajari usulnya. Itulah. Paham? Karena tidak mempelajari usulnya. Seandainya kalau misalnya kita sudah pernah mempelajari usulnya, usul maksud di sini nahunya atau ya usul, ilmu basic, ilmu alat, nahunya atau bahasa Arabnya atau usul tafsirnya ini gampang memahaminya, mudah sekali. Nah itulah mengapa dikatakan oleh ulama, man harama man har man hurrimal usul hurrimal usul. Barang siapa yang mengharamkan dirinya dari belajar ilmu alat, maka haram atasnya sampai untuk memahaminya gitu. Makanya belajar ilmu alat itu vital, basic, dasar dan harus pondasi bagi kita semua. Ya. Di antara ilmu alat Arabik termasuk di dalamnya ya Arabik dasar seperti nahwu, shorof atau balaghah bagi yang mau mendalami Al-Qur'an lebih dalam lagi. Di antara ilmu alat usul tafsir, di antara ilmu alat usulul fiqh, itu penting sekali. Di antara ilmu alat usulul hadis atau mustalah al hadis. Jadi itu semua untuk mempermudah memahaminya. Nah, kalau misalnya kita rata-rata kajian tafsir itu kajian tafsir itu ada beragam aneka model. Ada kajian tafsir yang sebenarnya ringan sekali tanpa membimbing pesertanya atau hadirnya menuju ke pendalaman dengan ilmu alat juga. Itu ada. Biasanya yang nyantai, orang-orang keumuman, orang-orang yang kalau dikasih berat itu bakal gak nyampe. Nah itu ada yang model kayak gitu. Dan itu bermanfaat ya untuk membina kolbunya, untuk memperbagus akhlaknya, untuk mempercantik kolbunya. Ada juga kajian tafsir yang lebih berat sedikit, yaitu melaraskan dengan kaedah sedikit, kaedah usul tafsir, kaedah nahwu dan semacamnya. Nah sebenarnya ini yang barusan kita katakan atau yang beliau jabarkan ini, itu yang model kedua, agak sedikit sulit. Nah, tapi ada yang ketiga, yaitu kajian tafsir yang menelusuri makna, kemudian mendalami juga melalui kaedah-kaedah ilmu alat, seperti ilmu usul tafsir, ilmu nahunya, ilmu sorofnya, ilmu balaghahnya. Nah itu semua ada tiga model ya, tiga model. Nah model ketiga ini itu belum ada di kajian-kajian umum. Kalaupun ada itu bakal muntah-muntah mungkin teman-teman apa yang hadirin tuh. Wah, ya. Jadi yang model ketiga ini mungkin hanya ada misalnya di Lipia misalnya. Karena kalau disebarkan ke umum itu enggak bisa. Ya, enggak bisa. Enggak kena, enggak bakal kena, pusing orang. Nah, ini baru model kedua aja, hal yang sebenarnya sangat mudah sebenarnya. Mayas turun itu mudah sekali. Itu sudah mulai kan uring-uringan. Nah, makanya ini harus dibiasakan. Jangan kita terus-terusan kita dengan metode pertama. Bukan berarti metode pertama itu buruk, enggak buruk. Nah, dan juga kitab-kitabnya itu ada masing-masing. Ya. Enggak kuat. Langsung angkat tangan ya, lambaian tangan. Nah, model pertama antum bisa melihat di kitab misalnya yang mudah, Tafsir As-Sa'di misalnya. Itu enak. Tapi sebenarnya Tafsir As-Sa'di itu kalimatnya dalam, ya. Kalau memang pematerinya mau memperdalam kalimatnya itu bisa dalam. Tafsir Ibnu Katsir itu bisa, ya. Atau yang model kedua itu masuk sebenarnya tafsir Al-Aisar, sebenarnya bisa masuk model kedua sebenarnya. Ya. Atau tafsir Jalalain. Tafsir Al-Jalalain termasuk tafsir berat sebenarnya. Kalimatnya berat. Sebenarnya begitu. Ya. Ya. Jadi tafsir Al-Jalalain itu bukan tafsir macam-macam sebenarnya. Ya. Kalau yang model ketiga, oh itu tafsir-tafsir yang tebel-tebel. Ya ini sebenarnya tebel. Tafsir yang tebel-tebel seperti tafsir At-Tabari, nah itu luar biasa. Tafsir At-Tabari misalnya, orang belajar bertahun-tahun bahasa Arab pun membaca tafsir At-Tabari ya, tetap sulit. Kenapa? Karena harus membiasakan dulu dengan kitab-kitab turas yang kuno sekali. Karena tafsir At-Tabari termasuk ummut tafsir gitu kan, induknya tafsir-tafsir. Jadi enggak sembarangan. Kemudian tafsir Qurtubi juga, yang juga levelnya tinggi banget, tapi sebenarnya nggak recommended untuk dibaca, seperti tafsir Ar-Razi, ya tafsir Ar-Razi, tapi nggak recommended, menyulitkan itu. Taib, kita punya Al-Qalam. Kita punya Yasturun. Taib. Yaitu pena yang telah menulis pertama kali yang Allah ciptakan. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena menjawab, apa yang harus aku tulis? Di sini masuk akal enggak? Kalau misalnya di dunia pena ngomong enggak masuk akal kan? Nah, ini berarti kita tidak memizankan hadis atau ayat dengan semuanya dengan akal semata, enggak. Tapi kadang yang tidak tercerna oleh akal secara duniawi itu tetap harus kita imani secara zahir, enggak. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, enggak masuk akal. Ya enggak usah dipikirkan. Udah zahirnya seperti itu aja udah. Ya. Apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat tiba. Pena pun segera melaksanakan perintah Allah. Sedangkan sesuatu yang dituliskan adalah tulisan yang ditulis oleh para malaikat yang disalinnya ya, dari Lauh Al-Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi para malaikat mereka menyalin dari Al-Lauh Al-Mahfuz yang berisi catatan seluruh perbuatan hamba Allah Ta'ala. Ini salah satu pendapat dari ahli tafsir ya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluk. Qalam makhluk bukan? Nah, apa yang tertulis hasil tulisan itu makhluk bukan? Makhluk. Kemudian sekarang perbuatan mereka menulis itu makhluk bukan? Makhluk. Perbuatan hamba, perbuatan makhluk adalah makhluk. Nah, itu manhaj yang sahih. Al-Qur'an, kita katakan Al-Qur'an makhluk bukan? Bukan. Tapi ketika kita katakan hasil dari tulisan seperti tinta dan hasil bentuk-bentuk seperti ini makhluk bukan? Makhluk. Dia hasil tulisan. Nah, perbuatan ana menulis nun wal qalam menulis gini, itu makhluk bukan? Hah? Makhluk. Baik. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan dua makhluk. Yang pertama bersumpah dengan pena, makhluk. Dan yang kedua bersumpah dengan catatan pena, membersih catatan semua makhluk. Ah, ya, hasil catatannya yang kemudian ditulis oleh malaikat, ditulis ulang, disalin. Tapi masih ayat pertama. Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini turun di mana? Di Mekah. Itu menurut riwayat jumhur atau perkataan jumhur ulama. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu memiliki pandangan lain. Dikatakan sebagiannya di Mekah, sebagiannya di Madinah. Itu ada rincian, tetapi tidak perlu kita rinci lagi. Yang kita ikuti adalah jumhur di sini bahwasanya Al-Qalam turun di periode Mekah. Tetapi juga ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan berpendapat sebagian di Mekah, sebagian di Madinah. Dan ayat pertama ini turun di Mekah. Turun di Mekah. Itu sudah sepakat. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas sendiri dikatakan bahwasanya dalam salah satu riwayat ya, Al-Qalam ini turun setelah dikatakan ya, ada yang mengatakan seperti ini dari Ibnu Abbas, turun setelah surat pertama Al-Qur'an diturunkan apa? Al-Alaq. Ya, walaupun kemudian ada juga perbedaan pendapat. Oh, ada yang bilang enggak, bukan Al-Alaq, Al-Mudatsir atau Al-Muzammil gitu kan. Nah, tapi ada yang meriwayatkan Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, kemudian baru surat-surat lain. Tapi begini, kalau kita misalnya Al-Qalam, andai surat keempat yang turun secara urutan turunnya, tetap saja ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa surat Al-Alaq pertamanya? Iqra. Nah, kemudian di sini Al-Qalam wa ma yasturun. Nah, ini menunjukkan signifikasi kepentingan membaca dan menulis dalam Islam. Itu ada isyarat seperti itu. Ada isyarat seperti itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, kita nahnu ummatu iqra. Kita adalah umat membaca. Umat bacalah, karena dimulai dari iqra. Nah, lafal iqra itu sendiri ada dua makna kan? Udah pernah Anda jelasin belum? Atau lupa? Atau udah tapi seolah-olah belum? Hah? Masa sih belum? Perasaan udah di Mukhtasar Sahih Bukhari? Hah? Ketika Jibril alaihi salam menyuruh Nabi kita Muhammad untuk Iqra, ma Nabi Qari, kata Nabi kan? I'm not a reader. Seolah-olah belum ya, padahal udah ya. Ya begitulah kita. Nah, dua ya maknanya. Ada Iqra yang qiraah, itu ada yang maknanya membaca dari teks ya, ini membaca gitu. Ada yang maknanya melafalkan, itu Iqra qiraah ya. Ah. Iya enggak? Kalau misalnya kita membaca tanpa teks. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Itu disebut qiraatul Quran bukan? Qiraatul Quran. Berarti qiraah itu ada juga membaca dari teks, membaca gitu walaupun tanpa bibir bergerak, ada juga melafalkan. Iya, bisa. Oke. Okay. Jadi kepentingan qiraah dan menulis dan betapa itu sekarang terwujud benar-benar, termasuk diantara tanda-tanda kiamat ya, hadirnya kertas-kertas ya, tersebarnya catatan-catatan kertas-kertas gitu kan. Tapi itu kan berarti buruk, bukan berarti buruk. Di balik itu ada hikmah, tetapi sekaligus juga ada ujian, fitnah ya. Sekarang kertas banyak gak sekarang? Oh masya Allah banyak sekali. Kitab-kitab terjemahan banyak sekarang ya, bahkan ada takhusus orang-orang penerjemah saja. Ada ustadz mutakhusus spesialis di bidang terjemah saja. Gak pernah ceramah, gak pernah apa, tapi terjemah saja. Apakah ini bagus? Ya bagus, ini berpahala dan untuk umat ya kan. Nah kalau misalnya sekarang luar biasa, ilmu bergulir kemana-mana. Bahkan kertas dengan berhamburan banyaknya itu belum cukup, sehingga kita melihat internet dengan berbagai page-nya. Page yang secara elektronik, bukan page bersifat fisik seperti ini. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, sekarang coba kita tadabburi dan selami isyarat ini. Betapa Islam dan para ulama tradisinya, mereka tidak lepas dari yang namanya catatan. Kalau di zaman salaf, itu catatan secara fisik seperti ini mungkin jarang. Kenapa? Karena mereka masih mengandalkan hafalan. Dan hafalan itu sebenarnya catatan. Bedanya, hafalan lebih ke maknawi, kalau catatan lebih ke fisik, catatan kitab. Dan kenapa mereka ketika itu masih menghafal? Karena sedikitnya kertas. Dan juga karena masih jernihnya lingkungan, makanya masih mampu menghafal. Kalau sekarang kita, masya Allah, sulit menghafal. Menghafal hadis sulit, kecuali pas di majelis doang, keluar lupa lagi, pekan depan diuji lagi nggak bisa. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, ngomongnya gitu. Musibah tapi disyukuri gitu, dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Nah, sekarang kertas-kertas banyak. Bahkan para ulama di zaman dahulu, di dinasti Abbasiyah, ya. Dinasti Umar bin Abdul Aziz ya. Mereka, di antara mereka ada yang melarang murid untuk mencatat ya. Jadi talaki kepada gurunya. Di antaranya adalah, ana lupa ya, kalau tidak salah Waqi' bin Al-Jarrah kalau enggak salah. Yang di antara yang melarang muridnya untuk menulis, mencatat fawaid atau mencatat sanad dan hadisnya, nggak boleh. Tapi kemudian ditegur oleh khalifahnya, suruh catat murid-muridnya. Karena di antara muridnya kemudian ada anaknya khalifah. Nah, anaknya khalifah kebetulan ya, karena namanya juga orang kaya ya, ya kan? Ya kayak kita semua orang kaya, makanya sering terlena. Nah, murid-muridnya rata-rata tuh ulama ahli hadis, rata-rata itu mereka bukan orang-orang yang berada, rata-rata orang-orang kiri, kertas sulit ya, seperti mahasiswa sekarang kiri-kiri ya. Fikri, 5.000 itu berharga sekali untuk nasi bungkus ya, giliran buat pulsa 100.000 oke. Nah, itu mereka nggak pakai kertas, maka dilarang oleh gurunya, nggak usah pakai kertas. Enggak usah catat. Hafal di sini, konsentrasi, konsentrasi. Lihat mata, lihat. Konsentrasi. Ya, kalau kertas nanti takutnya apa? Antum akan mengandalkan kertas itu. Andalkan ini, hafalan. Dilarang. Kemudian anaknya Khalifah pun berguru pada beliau. Enggak bisa ngapalin, susah. Disuruh pakai kertas, apa dia mereka pengen pakai kertas, enggak boleh. Akhirnya ngadu ke bapaknya. Nah, bapaknya pun menegur. Pokoknya kamu harus boleh menulis hadis. Afwan, ini Az-Zuhri, afwan, bukan Az-Zuhri. Ibnu Shihab Az-Zuhri, bukan Waqi'. Ibnu Shihab Az-Zuhri, sebelum Waqi', Az-Zuhri sebelum Waqi', jauh sebelum Waqi'. Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i, wafat sekitar tahun 198 lah. Seperti sezaman dengan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, ini di zamannya Ibnu Shihab Az-Zuhri, ya. Ibnu Shihab Az-Zuhri merupakan salah satu pionir penulis hadis. Tapi pionir ini karena terpaksa, ya. Dipaksa oleh rajanya. Awas, awas. Tulis enggak? Boleh enggak? Kalau enggak boleh nulis, awas, gitu kan? Harus boleh menulis karena anak-anak saya enggak bisa kecuali harus menulis dia. Nah, akhirnya dia pun apa beliau pun rahimahullah curhat ke murid-muridnya. Sekarang mereka mengharuskan kita menulis. Kalau begitu tulislah kalian tanpa dengan berat hati. Sekarang permasalahannya gini, menulis hadis boleh atau haram? Mubah atau haram? Mubah atau haram? Mubah, ya kan? Kemudian mentaati ulil amri wajib atau mubah atau haram? Wajib. Maka didahulukan oleh wajib. Oleh karena itu, karena diperintahkan, maka dia pun memerintahkannya dengan berat hati, ya kan? Ya, akhirnya mulai dari situ mulai hadis-hadis tertadwin, ya. Itu sejarah, salah satu sejarahnya. Ya, setelah itu. Jadi, Az-Zuhri ini sebelum Malik. Imam Malik wafat 175. Ya. Sebelum itu udah ada tadwin tulisan, ya. Nah, yang kemudian kalau kita lihat sekarang yang namanya penulisan itu, wah, masya Allah, luar biasa, semakin banyak, ya kan? Dan ini satu sisi seperti penerjemahan, satu sisi itu sesuatu yang sangat dihargai, alhamdulillah. Satu sisi sesuatu yang sangat disayangkan. Kok bisa? Bisa. Itu kalimat ini, satu sisi sesuatu yang dihargai, satu sisi yang sangat dihargai, disayangkan, itu ada semenjak ana masih di pesantren tahun 2000-an. Ya, sekarang 2000-an memang, tapi tahun 2000-an, 2004, 2003 atau 2002 gitu. Ketika itu kita tuh belajar bahasa Arab, tafsir Al-Aisar di antaranya. Tafsir Al-Aisar ketika itu belum ada terjemahan, bahkan orang-orang belum kenal. Belum kenal orang-orang, keumuman orang Jakarta atau orang Indonesia keumuman belum kenal Aisyarut Tafasir, ya kan? Kita dulu belajar Aisyarut Tafasir karya beliau ini, hafizahullah, masyaallah, pahalai banyak banget beliau ini. Aisyarut Tafasir dan Minhajul Muslim. Anda tahu Minhajul Muslim? Hah? Karya beliau juga, tebal kitabnya. Itu kitab yang recommended itu buat pemula, ya. Itu mencakup banyak hal itu. Akhlak masuk, ya. Dan manhajiyah masuk semua. Akidah masuk semua. Nah, kita belajar itu dari SMP itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Nah, kita kan udah terbiasa dari sejak nol langsung dicokoki dan dipaksa, ya, dicekek dengan bahasa Arab. Ya. Nah, ketika udah beranjak SMP, ST, SMA, melihat mulai ada terjemahan-terjemahan. Ya. Itu guru-guru kita bilang, satu sisi ini bagus buat orang-orang awam umat Islam, tapi satu sisi sangat disayangkan. Ya, ini salah satu berkah juga, alhamdulillah. Sekarang apalagi, oh, jauh lebih banyak daripada dulu. Berkah satu sisi, tapi satu sisi sebagai ujian. Apa sih yang disayangkan? Yang disayangkan adalah membuat orang menjadi tertutup dari belajar bahasa Arab. Berarti karena gini, dan kemarin kita udah di kajian Rawa Bambu udah kita bilang, al-hajah itu akan memberikan al-ikhtira', sesuatu yang luar biasa. Ketika antum tidak bisa membaca karya Ibnu Taimiyah kecuali harus bisa bahasa Arab, antum akan belajar bahasa Arab. Dan ketika antum merasa berhajat, antum akan belajar sungguh-sungguh, ya. Tapi kalau antum merasa enggak butuh, ya enggak. Ya, seperti orang enggak merasa berhajat dengan menghafal hadis, enggak bakal dia hafal hadis. Tapi kalau dia sadar butuh hafal hadis, akan hafal hadis. Nah, begitu juga dengan fenomena penerjemahan ini. Kalau misalnya kita terlena dengan banyaknya penerjemahan, syuf, lihat Fathul Bari diterjemahkan. Itu sesuatu yang beberapa tahun dulu, ketika anak di pesantren atau ketika anak di Lipia, itu sesuatu yang Fathul Bari diterjemahkan. Oh my God, gitu kan? Sesuatu yang impossible. Gitu. Tapi ternyata sekarang diterjemahkan. Di antaranya pustaka Azam, dan jangan membelinya. Di antaranya pustaka Imam Syafi'i. Nah, ini baru beli. Nah, tapi kalaupun beli mau diapain? Mau dibaca tetap aja susah mengertinya, gitu kan? Tapi diterjemahkan, dan terjemahannya pustaka Imam Syafi'i itu top. Luar biasa terjemahannya. Akhir terjemahan jilid ke-19 kalau enggak salah masuk ke dalam kitab jual beli ya, Fathul Bari. Itu rencananya 53 jilid atau 52 jilid kalau enggak salah. Baru sampai 19. Ya, mungkin 6 tahun lagi baru selesai. Ya, itu kan. Diterjemahkan. Sekarang antum kalau membeli, antum merasa akan apa? Enggak membutuhkan kitab aslinya. Sehingga antum enggak butuh mustalah hadis, enggak butuh. Nah, ini salah satu hal yang disayangkan. Dulu misalnya mencari kitab terjemahan fikih Syafi'i. Waduh, susah. Ya. Karena enggak ada yang terjemahkan. Rata-rata kitab kuning, apalagi yang masih kertas-kertasan itu. Ya. Yang misalnya jatuh sedikit berceceran kemana-mana itu. Nah, kayak teks proklamasi gitu kan. Nah, susah dicari terjemahannya. Maka apa yang harus dilakukan? Belajar bahasa Arab sampai bisa, baru kemudian. Nah, itu kan. Tapi sekarang Matan Abi Suja diterjemahkan, tersebar. Syarahnya diterjemahkan. Fathul Qorib diterjemahkan. Fathul Mu'in diterjemahkan. Meskipun Fathul Qorib dan Fathul Mu'in terjemahannya jadul, ya. Kifayatul Akhyar ada terjemahannya. Fiqih Manhaji ada terjemahannya. Bahkan Raudhatut Thalibin yang sebenarnya enggak begitu bermanfaat bagi keumuman kaum muslimin untuk membacanya, Raudhatut Thalibin, kitabnya Imam Nawawi, isinya khilafiyah dalam Syafi'iyah doang, itu diterjemahkan oleh Pustaka Azam. Kemudian Al-Umm diterjemahkan oleh Pustaka Azam. Nah, kalau terjemahan Al-Umm ini bagus. Al-Umm yang versi lengkap ya. Kadang kalau misal kita lihat Pustaka Azam ada Mukhtasar Al-Umm atau tulisan Al-Umm gitu, padahal mukhtasarnya, ringkasannya 3 jilid, tebal-tebal, itu sebenarnya mukhtasar, ringkasan. Ya. Jadi bukan Al-Umm aslinya. Bukan Al-Umm secara full. Yang Al-Umm yang secara full sekarang ada Pustaka Azam, itu full itu. Baru sampai jilid 9 kalau enggak salah. Atau mungkin sudah selesai atau gimana? Anda enggak tahu. Tapi itu terjemahnya bagus itu. Yang Al-Umm yang sekarang, yang cetakan baru 2014 ini, akhir-akhir itu bagus cetakannya. Kalau antum mau beli silakan. Tetapi tetap saja Al-Umm itu bukan bacaan umum. Al-Umm bacaan khusus. Jadi kalau antum baca sendiri gitu, ya itu bisa rumit, runyam, ya, memperbanyak masalah kehidupan ya. Jadi enggak usah. Ya. Jadi yang ada aja dulu, Tafsir Al-Aisar, Mukhtasar Sahih Bukhari dan Hisnul Muslim gitu kan. Atau Minhajul Muslim. Ustaz Khalid Basalamah punya kajiannya. Di mana itu? Di sini. Itu. Antum beli bukunya yang tebal itu ya. Datang kajian beliau, hafizahullah, udah dengarkan. Itu yang namanya thalabul ilm. Ya, beli kitabnya. Kalau misal berat ya mintalah sama orang lain kalau misalnya. Ya. Apa yang berat buat mencari ilmu masa berat? Oke, kemudian wal qalami wa ma yasturun. Ingat kitab dan pena. Baca dan pena dan tulisan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Semua yang telah engkau terima dari Allah seperti nikmat, kenabian dan kesempurnaan, bimajnun, engkau bukanlah orang gila. Ya wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, lihat kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu dari bentuk fisik, akhlak yang mulia dan segala kenikmatan itu, Al-Quran. Itu enggak mungkin dengan adanya kenikmatan itu kalian itu orang-orang gila, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin kalian adalah orang-orang gila. melainkan enggak mungkin engkau adalah orang gila wahai Nabi Muhammad. Sebagaimana tuduhan dari mereka. Nah, kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepadamu itu begitu banyak. Nah, sekarang juga kita dicela oleh orang-orang yang tidak tahu, ya. Atau orang-orang yang tahu tapi mereka hasad terhadap kita, misal dicela begini begituan, dicela teroris, dicela khawarij, dicela sebagai ini dan sebagainya. Nah, lihat sekarang kenikmatan kita banyak gak? Wow, banyak banget. Suf, lihat di antara kenikmatan adalah penerjemahan kitab-kitab. Antum sekarang lihat kitab-kitab religius agama Islam atau yang condong ke Salafiyah dibandingkan dengan kitab-kitab yang condong kepada Hizbiyah, gerakan harakah, atau kepada Kuburiyah dan semacamnya. Antum bedakan, bandingkan mana yang lebih sekarang booming, mana, dan mana yang covernya paling bagus. Yuh, mana? Ya. Sekarang siapa sih yang menerjemahkan kitab-kitab tafsir At-Tabari itu siapa? Yang menerjemahkan Fathul Bari itu siapa? Hah? Yang menerjemahkan Al-Umm itu sendiri siapa? Nah, itu tersebar, kan? Kemudian coba lihat di, kalau antum lihat misalnya di, maaf menyebutnya, Gramedia, mungkin jarang kitab-kitab yang lebih condong ke salaf. Nah, tapi kita lihat orang-orang yang ke Gramedia adalah orang yang memang mereka bukan pecandu ilmu syar'i. Tapi sekarang seolah-olah orang yang mau ke ilmu syar'i itu terpaksa harus apa? Harus membaca hasil editan orang-orang yang condong ke salafiyah. Ya. Sekarang banyak banget tafsir Al-Qurtubi, siapa yang menerjemahkan? Walaupun terjemahannya enggak bagus sebenarnya. Tafsir At-Tabari, siapa yang menerjemahkan? Ya. Sekarang banyak Syarh Sunnah karya Al-Baghawi, Bidayah wa Nihayah, siapa yang menerjemahkan itu? Orang-orang yang condong ke salaf. Dan kitab-kitab yang condong ke salaf itu lebih laris sekarang sebagaimana radionya. Alhamdulillah. Sebagaimana TV-nya juga, bahkan dipromosikan oleh musuh-musuhnya. Alhamdulillah. Itu dengan kenikmatan itu menunjukkan bahwasanya mereka tidaklah sesat, ya kan? Enggak mungkin sesat. Kenikmatan itu, kenikmatan Allah berikan banyak percetakan. Allah berikan kemudahan dalam menyiarkan radio dan TV. Dan Allah berikan kemudahan dengan promotor-promotor, ya, dan pemasaran secara gratis, ya. Black marketing yang indah seperti ini melalui YouTube dan semacamnya, itu semua promosi dan pemasaran. Syuf, itu menunjukkan berkahnya dakwah. Ya, walaupun dicela, tapi di balik celaan ada perluasan. Alhamdulillah. Jadi bersyukurlah dengan celaan-celaan itu, ya. Biarkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan Rasulullah SAW. Dengan kenikmatan yang banyak, dengan terpilihnya di antara sahabat, di antara kemudian nanti ada Umar, ya, bin Al-Khattab radhiyallahu an, semakin kuat, ya kan? Kemudian ke Madinah, kemudian Fathu Mekah semakin kuat. Itu semua kenikmatan. Itu menunjukkan Rasulullah SAW dengan konsistensinya berdakwah itu bukanlah orang gila dan bukanlah orang sesat, bukanlah sahir, bukanlah kahin, ya. Alhamdulillah. Nah, itulah ujian terhadap Rasul, itu yang harus kita pelajari darinya, ibrah. Bahwasanya dalam dakwah itu pasti diuji. Rasulullah bahkan diuji, bahkan disantet sampai ke level itu. Riwayatnya ada yang mengatakan 4 bulan disantet, atau selama 4 bulan sakit karena disantet. Ada yang mengatakan 6 bulan, tapi yang lebih kuat adalah 4 bulan. 4 bulan disantet. Bayangkan Rasulullah SAW terkena sihir 4 bulan. Nah, sekarang kalau misalnya kita ya baru diejek sedikit, ya jangan langsung merasa bahwasanya Allah menghinakan kita. Enggak. Itu salah satu kemuliaan. Karena diejek oleh orang-orang hina adalah kemuliaan. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau atau bagimu laka bagimu ajra pahala yang besar ghairu mamnun, tidak terputus-putus. Tidak akan pernah terputus, sebaliknya akan selalu ada bersamanya. Itu kenapa? Karena beliau ikhlas dan konsisten. Ikhlas dan konsisten. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dulu kan dijelek-jelekan juga. tapi konsisten terus berdakwah. Walaupun pernah mengalami masa vakum sebentar berdakwah tauhid, tapi kemudian terus gemar berdakwah setelah ayah beliau Abdul Wahab rahimahullah meninggal. Karena ayah beliau yaitu Abdul Wahab pernah memberikan wejangan, "Mbok yo pelan-pelan dakwahnya le," gitu kan. Pernah ngomong kayak gitu. "Alon-alon lah, asal kelakon," gitu kan. Nah, iya, habis itu alon-alon Syekh Muhammad. Setelah beliau setelah ayahnya wafat rahimahullah, maka mulai kembali menggencarkan dakwah tauhid. Yang kemudian bertemu dengan pangeran. Nah, jadi pahalanya itu enggak terputus. Karena konsisten. Dan karena konsisten itulah julukan majnun dan semacamnya itu terpatahkan dengan sendirinya. Iya. Oleh karena itu, misalnya kita sekarang konsisten terus berdakwah, mengaji atau berdakwah, itu apapun hasad, apapun kritikan dan apapun semburan dan apapun tuduhan, itu akan terpatahkan dengan sendirinya. Jadi seolah-olah kita anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan mereka menggonggong, kita berlalu. Maka gonggongan itu akan dengan sendirinya capek dia. Capek, semakin capek. Maka teruslah kita konsisten dalam berdakwah. Baik, silakan tolong dibaca, Mas. F1. Sedangkan yang dijadikan sasaran sumpah. Sedangkan yang dijadikan sasaran sumpah adalah firman-Nya. Berkat iman Tuhanmu, kamu Muhammad Muhammad sekali lagi bukan gila. Orang-orang musik dalam mengucapkan beliau dan yang mengatakan bahwa Muhammad adalah gila karena telah menerima wahyu dan teman-teman yang terpengaruh dengan wahyu tersebut. Padahal wahyu tersebut berasal dari Allah sebagai pemberi petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Terus. Silakan teruskan. Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Ayat ini termasuk yang menjadikan sumpah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus selamanya, karena amal-amal baik yang telah beliau lakukan. Sedangkan petunjuk yang paling besar adalah petunjuk yang telah beliau jelaskan di dalam sunnahnya, yang dapat dibimbing di dalam kebaikan. Barang siapa yang menjelaskan kepada sebuah sunnah atau amalan kebaikan, maka ia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sendiri dan pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai hari yang ketiga. Sama halnya dengan surga yang merupakan balasan untuk setiap amal baik, dan Rasulullah akan mendapatkan pahalanya yang tidak akan pernah terputus. Bahkan beliaulah yang akan menerima pahala yang paling banyak dan paling utama. Iya, syukran. Sedangkan yang dijadikan sasaran sumpah, yaitu materinya apa? Nah, itu materinya adalah kalimat ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Tiga hal. Dikatakan di footnote-nya, jawaban sumpah ini ada tiga macam. Yaitu ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Pertama adalah bantahan terhadap tuduhan gila terhadap diri Rasulullah Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang kedua adalah pengukuhan pahala untuk beliau, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan yang ketiga adalah bahwa beliau sangat luas akhlaknya, wa innaka la ala khuluqin azim. Karena beliau telah melaksanakan seluruh tata krama yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang beliau, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Jadi firman Allah, berkat nikmat Tuhanmu. Jadi sini kalian, ma anta bi ni'mati rabbika. Bi ni'mati rabbika dengan ba di sini. Nah, dikatakan di footnote huruf ba di dalam ayat bi ni'mati rabbika adalah huruf ba sababiyah. Penjelas sebab, ya, sebagai kausnya, yaitu maksudnya bahwa Muhammad bukan orang gila dikarenakan telah menerima wahyu dari Allah, yang mana wahyu dari Allah itu kenikmatan yang maksud. Ma anta bi ni'mati rabbika. Jadi maksudnya ma anta bil wahyi bi majnun. Tidaklah kamu dengan adanya wahyu yang turun padamu itu sebagai orang yang gila. Turunnya wahyu itulah kenikmatan. Ya. Huruf ba yang terdapat di dalam ayat bi majnun Jadi kan dalam ayat itu kita lihat ayat kedua itu ada dua ba, dua huruf ba. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Bi yang pertama, ba itu ba sababiyah, menjelaskan kausnya. Ba yang kedua bi majnun, menjelas. Itu adalah apa, itu adalah tambahan, bukan penjelas tapi penguat, muakkid atau ta'kid, dan mempertegas bantahan ini. Jadi ba untuk penafian itu biasanya untuk mempertegas. Contoh, ketika Jibril alaihissalam mengatakan iqra, iqra, ya kan? Kemudian apa katanya? Ma ana biqari, ma ana biqari. Ma di sini nafiah, menafikan. Tidaklah aku bi. Bi ini untuk ta'kid. Aku bukan benar-benar aku enggak bisa moco. Tenanan ra iso moco gitu kan. Benar-benar beneran loh, enggak bisa baca gitu. Jadi ta'kid. Nah, oke, seperti itu. Orang-orang musyrik telah mendustakan beliau dan mengatakan bahwa Muhammad telah gila karena telah menerima wahyu dan terpengaruh dengan wahyu tersebut. Padahal wahyu tersebut berasal dari Allah sebagai pemberi petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya itu termasuk yang dijadikan sumpah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerima, Pak, mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus selamanya karena amal-amal baik yang telah beliau lakukan dan turun-temurun. Oke, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru, mendakwahkan, mengajak kepada huda. Huda itu petunjuk, hidayah, kebaikan secara syar'i ya. Dan dia meniatkan untuk dakwah ya. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Enggak dikurangi sedikit pun. Itu bayangkan dari Nabi Muhammad. Terus sampai terus banyak sunnahnya dia diikuti ya, dari Al-Quran dan sunnah diikuti sampai sekarang berapa banyak, masya Allah. Antum bayangkan Imam Bukhari, tidak ada kitab agama Islam yang di dalamnya tidak ada kata Bukhari mungkin ya, mesti ada HR Bukhari misalnya Haji Romlah Bukhari atau gimana HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari misalnya. Bayangkan tidak ada kitab yang keluar dari ayatnya tidak ada kata Al-Bukhari-nya atau Muslim misalnya. Kalaupun enggak ada, paling muttafaq alaih, dan itu terkandung dalamnya hadis mereka juga. Nah, bayangkan. Padahal Imam Al-Bukhari di zamannya itu masya Allah, susahnya perjalanan menempuh beliau itu susah. Dan beliau diriwayatkan dalam tarojum beliau, diriwayatkan beliau itu pernah mengalami fase miskin sekali. Sampai suatu ketika beliau radhiyallahu anhu pernah sampai menghilang dari majelisnya, enggak ke majelis. Nah, jadi kan punya majelis harian atau majelis pekanan, enggak tahu harian pekanan atau pokoknya gitulah. Enggak tahu tematik atau kitab, pokoknya gitulah. Yang penting majelis lah, mengajar murid-muridnya. Suatu ketika murid-muridnya enggak mendapatkan beliau. Kemana ini guru kita? Aina syekhuna, gitu kan. Kemudian mereka pun nyamperin atau menghampiri gurunya, menghampiri rumahnya. Ketika dilihat, dibuka pintu, diminta izin, dibuka pintunya, terlihat Imam Bukhari dalam keadaan, ada satu riwayat, beliau dalam keadaan tidak berpakaian. Kenapa? Pakaian combang-camping, udah rusak, udah enggak bagus, enggak layak terpakai oleh manusia. Itu saking miskinnya, akhirnya para murid sepakat untuk membelikan baju buat dia. Nah, itu gurunya kiri. Nah, tapi ilmunya luar biasa. Nah, setiap sebelum beliau rahimahullahu taala menulis hadis, dikaitkan oleh para ulama, para ahli tarikh dan para ahli hadis, beliau rahimahullah salat 2 rakaat sebelumnya. Nah, kemudian rekan saudara-saudara kita dari Ahlu Sunnah wal Jamaah versi singkatan pun mereka dengan itu, tuh lihat tuh Imam Bukhari, tuh salat 2 rakaat sebelum itu. Ente enggak bilang itu bid'ah. Nah, yang dimaksud salat 2 rakaat ini salat istikharah. Ya, enggak bid'ah. Salat istikharah jadi pilihannya. Ya Allah, berilah taufik terhadap penulisan satu hadis ini. Makanya tiap-tiap hadis Imam Bukhari itu berkah semuanya. Ya, kalau misalnya antum baca Fathul Bari, antum akan melihat rahasia-rahasia susunan Imam Bukhari. Ya, makanya Fathul Bari itu merupakan kitab yang luar biasa. Kenapa? Karena di antara kehebatannya, Imam Ibnu Hajar itu mengungkap rahasia-rahasia Imam Al-Bukhari yang belum pernah terungkap oleh ulama sebelum Ibnu Hajar. Belum diungkap oleh Ibnu Battal, belum diungkap oleh Al-Kirmani, belum diungkap oleh yang lain-lain, belum diungkap. Tapi diungkap oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, Imam Al-Bukhari ya, sulit dulu masa hidupnya. Imam Asy-Syafi'i ya, bapaknya meninggal. Kemudian ibunya tinggal bersama ibunya. Bahkan ketika menuntut ilmu mencatat apa? Di tulang-tulang faedahnya, di kulit-kulit bekas. Ya, bukan sekarang kertas enak dikasih kertas kayak gini tiap kajian, ha? Dan enggak bayar, alhamdulillah. Enak dikasih kertas, tinggal nyatet ta'lik atau catatan komentar di misalnya, komentar misalnya nun wal qalmi wa mas turun, komentarin catatan. Ustadznya kurang jelas nih menjelasinya. Gitu kan? Sekarang masya Allah jauh lebih enak. Nah kan, seharusnya jauh lebih bersyukur. Tapi berkah ilmu itu ya, itu diantara para ulama, mereka usaha mereka itulah yang membuat mereka diberkati. Usaha mereka luar biasa, ya kan, usaha mereka. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk tiap-tiap every single majlis misalnya, kita benar-benar meniatkan lillahi ta'ala. Mau yang datang dari Bogor jauh-jauh, oh, datang dari Depok jauh-jauh, datang dari Bekasi, masya Allah jauh, lebih jauh lagi kan, datang kemari, walaupun tinggal lurus doang kan Jatinegara sana, nah jauh, tapi lillahi ta'ala jauh datang dengan meniatkan benar-benar. Nah itulah yang membuat ilmu ya berkah. Jadi enggak ada keberkahan tanpa usaha sebenarnya. Berkah itu harus dengan usaha. Misalnya Pak Sultan naik sepeda jauh ya, masya Allah, insya Allah berkah. Sambil naik sepeda murojaah hafalan, itu kenikmatan apa lagi itu ya. Sambil murojaah, kemudian sambil kajian mencatat faedah, kemudian sambil merekam, kemudian dengar pas pulang dengar rekamannya ya, masya Allah, pulang kemudian murojaah lagi, masya Allah. Itu talabul ilm sekarang, wasilahnya banyak, HP dan rekaman-rekaman. Di sini juga ada tarbiyah. Ada tarbiyah kita untuk senantiasa konsisten dalam berdakwah. Tapi perlu tahu bagaimana sih kuncinya konsisten dalam berdakwah? Niat yang benar itu. Niat yang benar. Kalau antum melihat, kenapa sih para asatidah mereka sampai sekarang tetap konsisten dakwah? Di antaranya sebabnya niat yang benar. Kalau niatnya enggak benar, itu kelak akan mencapai titik frustrasi. Akan vakum. Vakumnya itu bukan vakum ya seminggu atau sebulan, enggak. Selamanya. Tiba-tiba berubah dia, enggak jadi dai lagi. Ya. Karena apa? Ketika dia berdakwah ternyata yang dicari itu bukan tujuan dari dakwah itu sendiri. Tetapi yang dicari adalah apa? Ya fulus, ketenaran, kemasyhuran, pamoritas dan lain-lain. Makanya kalau kita lihat, enggak sedikit dari ustadz-ustadz karbitan yang muncul di TV itu hanya terlihat berdakwah ketika tarif ada, ya, atau terlihat berdakwah ketika di TV aja, ya, atau terlihat berdakwah kalau misalnya pengunjungnya banyak. Kalau enggak, nah. Itu berarti bukan dakwah yang benar dan gak bakal konsisten orang seperti ini. Tetapi kalau orang niatnya ikhlas, dan begitu juga antum niat ikhlas thalabul ilm, antum gak bakal vakum. Ana yakin itu. Karena ketika seorang ikhlas itu diberkati setelah itu. Dan keberkatan diantara keberkahan seorang thalabul ilm adalah dia tidak merasa akan berhenti dari mencari ilmu. Dia terus. Bahkan semakin lama semakin merasa bodoh, semakin giat. Sampai hayat itu hilang, sampai kehidupannya hilang, putus. Itu terus seperti itu, harus seperti itu. Iya. Jadi ikhlaskan dalam mencari ilmu atau mengajarkan, ikhlaskan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Atau di sini ada tulisan, ada kalimat, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah sunnah atau amalan kebaikan, maka ia mendapat dua pahala, yaitu pahala dia sendiri dan pahala orang yang mengerjakannya sampai kiamat tiba. Masya Allah, itu kalau diikuti sama orang. Makanya disyaratkan menikah diantaranya. Kenapa? Yang laki-laki bisa mendakwahi istrinya, dan istrinya juga bisa mendakwahi anak-anaknya. Itu syariat. Nah, makanya di sini kalau misalnya ayah mendakwahi istrinya kebaikan, pahalanya terus. Kemudian istrinya menyampaikan kepada anak-anaknya, terus pahalanya. Dinastinya terus berkelanjutan. Ya. Dan doakan semenjak misalnya seseorang masih sendiri, itu selalu berdoa, ya Allah berikanlah hamba istri yang soleha, kemudian zuriyah yang sebagai qurrata ayun. Atau doalah supaya menjadi ulama anak-anaknya. Itu jangan kira itu sesuatu yang remeh. Ya, jangan kira itu sesuatu yang remeh. Bisa jadi seorang bapak, dia bukanlah seorang yang alim atau ulama, bukan. Tapi dia udah terlanjur mungkin usianya, atau mungkin udah terlanjur konsentrasi di ilmu dunia sehingga terlalu sibuk. Ya. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak saya ini sebagai alim diantara ulama misal. Terus didoakan. Itu doa orang tua terhadap anaknya itu. Nah, dan bisa jadi seseorang konsisten dalam thalabul ilm atau dalam mengajar ilmu, itu juga mungkin bisa jadi karena doa kedua orang tua atau karena doa kakeknya dulu. Ya, bisa jadi seorang kakek dulu ketika mudanya berdoa, ya Allah jadikanlah keturunan saya orang yang berilmu. Tapi ternyata anaknya gak ada yang berilmu. Tapi ternyata Allah baru mengabulkannya ketika sudah bercucu. Atau sudah meninggal, kemudian baru cucunya hidup, kemudian tumbuh dan menjadi ulama. Itu bisa kayak gitu. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Gak harus lukisan indah itu semua yang diharapkan terpampang sekarang, gak harus. Kadang setelah meninggal baru Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya. Jadi yang penting husnudzan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Benar-benar berbudi pekerti yang agung. Atau anda baca aja footnote 645. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan akhlak. Di antaranya ittaqillaha haitsuma kunt, ya kan? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah, ya kan? Dan kerjakanlah kebaikan setelah kamu berbuat kejelekan agar terhapuskan kejelekan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bertakwa, berbuat ihsan, dan berakhlak kepada manusia dengan baik. Baik, hadis lain. Jadi bertakwa itu hablum minallah. Kebaikan setelah kejelekan itu juga hablum minallah. Dan berakhlak kepada manusia itu hablum minannas. Hadis lain. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat kecuali akhlak yang mulia. Sungguh Allah sangat membenci terhadap orang yang keji dan kasar perkataannya. Memberatkan timbangan kecuali akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia di sini akhlak pada Allah dan manusia. Akhlak pada Allah mencakup akhlak pada Rasul juga terhadap hadis Nabi dan lain-lainnya. Dan membenci perbuatan atau terhadap orang yang berbuat keji dan kasar perkataannya, dia misalnya melaknat orang, ngomong jorok dan semacamnya. Ya. Kemudian ayat ini juga termasuk dalam kategori yang dijadikan sumpah. Jadi kita punya tiga yang disumpahkan, maksudnya penguatan kalimat. Yang pertama, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berbudi pekerti luhur. Pernahkah Nabi Muhammad melaknat? Pernah. La'anallahul yahud. Yang dilaknat orang-orang kafir. Hah? Tapi pernah juga Rasulullah juga memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang ekstrim. Orang-orang khawarij. Jadi sebenarnya masalah kasar atau tidaknya itu relatif, tergantung dari mana poinnya antum di sini. Ya. Antum melaknat sebenarnya ada poin-poin antum dibolehkan melaknat. Ya. Tapi pada asalnya tidak diperbolehkan melaknat gitu kan. Pada asalnya kita harus bersikap lembut pada asalnya. Tapi tentu ada poin-poin, ada kondisional, ada kondisi yang kita disyaratkan untuk lebih berkeras diri. Karena telah mendapatkan pendidikan dan tarbiyah dari Allah yang akan sangat mustahil apabila beliau tidak menjadi seorang hamba yang paling sempurna akhlaknya. Kisah perjalanannya dan semua yang diucapkan tercantum di dalam Al-Quran. Misalnya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh diantaranya yang mencela-cela kita hanya karena sebab kita menyelisihi tradisi mereka. Nah, ini termasuk wa'arid anil jahilin. Ya, enggak usah berdebat dengan mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dan ayat-ayat lainnya berisi akhlak yang mulia sebagai bentuk bimbingan dari Allah untuk mendidik Rasulnya agar menjadi manusia yang paling sempurna akhlaknya. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Maka Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau juga pernah bersabda tentang dirinya, Rabbku telah mendidikku sebaik-baiknya. Beliau juga pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada masa jahiliyah akhlak manusia, masya Allah, luar biasa buruknya, kecuali kejujuran di masa jahiliyah. Jadi orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab itu memiliki dahulu, memiliki kelebihan, yaitu apa? Kejujuran. Walaupun permusuhan di antara mereka itu luar biasa sengitnya, pertumpahan darah di antara ras-ras mereka itu juga luar biasa sengitnya, tetapi soal kejujuran mereka jujur. Dan orang-orang zaman dahulu rata-rata jujur sebenarnya. Rata-rata jujur. Dan semakin kini semakin gak jujur orang-orang. Makanya di antara tanda-tanda kiamat, kecurangan terjadi. Kecurangan tuh marak terjadi, kecurangan. Ya karena gak jujur. Nah itu terlihat dari kita-kita sekarang. Karena gak jujur. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelak fasatu basir wa yubsirun. Absar yubsiru artinya melihat. Oke. Tadi khuluq artinya apa? Akhlak. Akhlak adalah jama' dari khuluq. Ya. Kita punya khuluq, kita punya khalq. Pernah dengar khalq? Kha, lam, qaf sama seperti ini, cuma beda harokat. Kha lamnya mati, kemudian qafnya tergantung. Khalqun gitu. Khalqun itu bisa bermakna dua. Seperti yang kita tadi belajar tentang wa may yasturun, bisa bermakna dua khalq itu. Bisa bermakna makhluk, bisa bermakna perbuatan khalq. Ya enggak? Antum itu khalq enggak semuanya? Khalq dalam artian antum semua makhluk. Itu makna pertama. Makna kedua, dua-dua yang beda maknanya. Makna kedua adalah perbuatan menciptakan. Nah, jadi makna pertama itu adalah makhluk, makna kedua bukan makhluk, tetapi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham di sini? Itu khalq. Ya. Khalq. Nah, sekarang punya khuluq. Khuluq itu mufrad, singular. Jama'nya adalah akhlaq, menjadi jama' taksir. Makanya di sini khuluq ini mudzakkar. Dan kita lihat azim mudzakkar karena sifat untuk khuluq. Kalau misalnya la'ala akhlaqin azim itu salah, tapi yang benar akhlaqin azimah. Jadi khuluk itu adalah akhlak, dan akhlak adalah dari bahasa Arab, jamak dari khuluk. Artinya kesantunan. Beda. Jadi khuluk ciptaan atau perbuatan menciptakan, khuluk adalah apa? Kesantunan. Definisi hadis marfu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah, ya kan? Definisi hadis, apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari segi qaul, perkataan mayoritasnya, fi'il, perbuatan, taqrir, pendiaman atau apa Indonesianya? Persetujuan, ya. Kemudian sifah. Sifah ini terbagi, sifah artinya karakter. Sifah terbagi menjadi dua, khalqiyah dan khuluqiyah. Ya, khalqiyah ya sifat ciptaannya. Ya, rambutnya seperti apa, dadanya bidang, ya. Kemudian tinggi atau semacamnya. Nah, itu khalqiyah. Tapi kalau khuluqiyah itu adalah penjabaran tentang sifat dia. Akhlaknya dia, akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Rasulullah itu semakin karim di bulan Ramadan, ya, semakin dermawan di bulan Ramadan, itu sifat khuluqiyah, akhlak. Ya. Paham di sini khulq dan khuluq, bedakan. Kemudian satu basiru, kamu akan melihat, wayu basirun, dan mereka orang kafir pun akan melihat siapa di antara kalian yang gila. Ternyata mereka yang gila. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kamu pasti mengetahui dan mereka juga pasti akan mengetahuinya kelak di hari kiamat ketika antara yang hak dan yang batil dibedakan. Bi ayyikumul maftun, di antara siapa di antara kalian yang orang gila? Maksudnya al maftun di sini artinya apa? Yang terfitnah. Hah? Yang teruji. Iya enggak? Orang gila maksudnya di sini. Ya, karena yang difitnahkan adalah apa? Kegilaan. Jadi siapakah di antara kalian yang cocok dengan yang difitnahkan tentangnya? Jadi kan di sini orang-orang kafir itu memfitnah dalam bahasa Indonesia. Menuduh atau menguji, ya, dalam bahasa Indonesia. Yaitu Rasulullah adalah orang gila. Nah, sekarang lihat nanti siapakah di antara kalian yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang dicelaknya. Nah, ternyata mereka lah yang lebih sesuai, orang-orang kufar itu. Wahai Rasul kami, maksudnya teruslah engkau berada di atas kesempurnaan akhlak. Masya Allah, ini juga manhaj untuk kita semua, tak tanpa kecuali. Dicela, tetap akhlaknya harus disempurnakan. Ya, mengikuti Rasul dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan bersabarlah dalam menjalankan dakwah ini. Karena celaan itu justru itulah imtihan, ujian. Yang dari situ akan ketahuan siapa orang yang ikhlas, siapa yang enggak. Ya. Karena orang yang enggak ikhlas, itu ketika dicela sekali dia jatuh. Karena rapuh dia. Kenapa rapuh? Karena orientasinya dunia, dan dunia itu sedikit rapuh. Tapi kalau orientasinya akhirat dan mencari ridha Allah, maka dia kuat, sabar. Ya. Dan dengan kesabaran itulah berkah dakwahnya insyaallah. Sebentar lagi engkau akan melihat, dan juga kaummu yang telah menuduhmu gila akan mengetahui siapakah di antara kalian yang sebenarnya gila. 647. Ayat yang berbunyi bi ayyikumul maftun. Ayat ini merupakan kata kerja yang mubham atau tidak jelas, dan menjadi jelas setelah disandarkan kepada kata yang lain. Kata-kata seperti ini sering diucapkan. Terkadang bisa bermakna kata sambung. Tapi ini tidak usah di ini, karena kalimat antum ditakutkan akan menjadi lebih repot dalam hal ini. Oke, langsung. Engkau atau mereka? Allah Ta'ala berfirman, ini ayat ke-7. Antum hafalkan, ayatnya ini dihafalkan. Mudah insyaAllah. Kan udah tahu artinya. Ayat-ayat ini dari Nun sampai ayat ke-7. Coba pekan ini antum hafalkan. Ya. Satu ayat satu hari. Ya. Misalnya hari ini antum hafalkan Nun saja. Nun. Nah. Nun, enggak. Nun wal qalami wama yasturun. Satu ayat. Ya, besok satu ayat. Besoknya lagi satu ayat, ya. Kalau yang maunya satu ayat doang. Tapi tujuh ayat sekalian, benar. Taib, ayat ke-7. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili. Sesungguhnya rabbaka, rabbmu, huwa, dialah, a'lam, yang paling mengetahui. Ini a'lam berarti bentuk isim at-tafdil, bentuk superlatif kalau Inggrisnya, bukan komparatif. Paling tahu, paling ngerti, biman dhalla 'an sabili, terhadap siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan juga dia maha mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena dialah penciptanya, maka dialah yang lebih mengetahui. Makanya dalam Al-Mulk apa? Kita sudah pernah belajar. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Innahu alimun bi dzati sudur, ya kan? Ente mau terangkan atau redupkan atau nyatakan atau sirkan perkataan ente, gitu kan? Sesungguhnya Allah mau mengetahui apa yang ada di sudur, dalam dada. Kemudian dikatakan, ala ya'lamu, apa enggak tahu? Man khalaqa, apakah orang, apakah yang menciptakan itu mana, apa enggak tahu? Pasti tahu. Kenapa? Yang menciptakan maha tahu. Wa huwa latiful khabir. Kalimat ini menerangkan sebab dari berita sebelumnya, yaitu tentang Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk dan mereka lah yang sesat. Atau menerangkan semua yang telah dijelaskan mulai dari awal surat. Yang jelas, ayat ini merupakan ayat penghibur untuk Rasulullah SAW sebagaimana yang telah diterangkan dalam tafsir ini. Dan ayat ini juga bisa penghibur bagi para da'i. Ayat ini sebagai ayat penguat dan sebagai ayat penghibur bagi Rasulullah agar bersabar dalam menjalankan tugas dakwah. Allah Maha Bijaksana, Allah akan mengadab umatnya sesuai dengan sunnahnya, maksudnya umatnya yang apa? Yang membangkang dan mengasihi orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi jangan bersedih. Sabili artinya apa? Jalannya Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Maha mengetahui siapa yang tersesat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 1 sampai 7. Penetapan bahwa Allah lah yang boleh bersumpah atas nama makhluknya yang dikehendakinya. 2. Penetapan tentang keutamaan pena yang bertugas menulis petunjuk dan kebaikan. 3. Penetapan tentang qada dan qadar, ketentuan dan takdir yang telah tertulis oleh pena, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. 4. Penjelasan tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah menjadikannya sebagai panutan. Ya, coba kalau misalnya kita ingin mengetahuinya, antum buka kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sunan atau kitab-kitab hadis. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, 5 menit istirahat, setelah itu kita langsung ke mukhtasar sahih Bukhari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.